Mother itu ibu, kata kamu. Dia istrinya bapak. Ibu anak-anak, tetangga dari tetangganya. Mother itu ibu, kata kamu. Dia istrinya bapak. Ibu anak-anak, tetangga dari tetangganya. I love her.